Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadis keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tidak terasa ya? Apa terasa? Terasa? Okay. Mas Heru tambah putih ya? Taib bab yang ke-102. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadhus Shalihin babun ma yaquluhu man hadara at-ta'ama wa huwa sha'imun idza lam yuftir babun ma yaquluhu man hadara at-ta'ama wa huwa shaimun idza lam yuftir. Bab ma apa yaqulu mengucapkan hu mengucapkannya man seseorang hadhara hadir menghadiri at-ta'ama makanan jamuan makan wa huwa dan dia shaimun puasa idza apabila lam tidak yuftir mau berbuka tidak mau membatalkan puasanya. Jadi bab ini menjelaskan tentang apa? Ucapan yang akan disampaikan oleh tamu undangan makan yang sedang berpuasa sementara dia tidak ingin membatalkan puasanya. Misalkan marhaban mengundang kita makan. Kapan, Ban? Besok. Misalkan suatu saat marhaban ada rezeki, kan itu ya. Mungkin baru jual sapi, jual kambing, atau baru panen atau dan yang semisalnya. Aku tak pengen nyenengke konco-koncoku. Yang seperti itu boleh panjenengan kalau pas dapat rezeki lebih terus pengen ngundang-undang kita makan, kita siap kok insyaallah. Apalagi kalau mau dipaske rebu itu ba'da isya, nggonku. Seneng. Tidak ada masalah seperti itu. Tapi ini undangannya siang ya, Ban ya? Ya, marhaban ngundangnya siang. Kebetulan Mas Marno puasa. Yang puasa bukan cuma Mas Marno, Mas Darmanto. Terus siapa lagi nih? Misal kan Mas Danis, kemudian Mbahmu puasa kan itu. Akhirnya ikut hadir, tetap hadir. Nah, tapi pikir batal enggak? Sepakat enggak batal kita yang puasa. Kan itu. Nah, kira-kira alasan yang akan disampaikan kepada marhaban apa? Nah, itu nanti dibahas dalam hadis yang akan kita baca insyaallah taala. Tetapi Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya beliau memberikan 3 kemungkinan. Kalau misalkan kita diundang makan. Yang pertama diundang dan sedang tidak berpuasa. Maka yang terbaik apa? Hadir dan ikut makan. Yang kedua diundang makan tapi puasa. Puasanya puasa wajib. Kalau puasanya puasa wajib, silakan hadir tapi tidak makan. Atau mungkin sekaligus izin tidak hadir. karena puasanya puasa wajib. Kemungkinan ketiga yang terakhir, kita diundang sedang berpuasa sunnah. Nah, dalam kondisi yang seperti ini kita boleh memilih antara berbuka dibatalkan saja dan insya Allah mendapatkan pahala puasa. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin tetap mempertahankan puasa agar pahalanya lebih sempurna, maka boleh kita minta izin untuk tidak ikut makan, kan begitu. Kemudian kita lihat-lihat juga yang mengundang siapa, dalam rangka apa, kedudukan kita apa, pengaruhnya nanti seperti apa kalau ikut hadir tapi tidak makan. Itu nanti pertimbangannya monggo dipertimbangkan masing-masing. Yang terbaik apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Kalau itu ternyata teman dekat yang biasa ngundang makan, sering ngundang makan, ya kita bisa beralasan, enggak lah hari ini sedang puasa, kan begitu. Tapi kalau misalkan dia adalah apa namanya, orang yang sangat kita hormati, kemudian jarang ngundang makan dan sangat berharap kita datang, ya dalam kondisi yang seperti ini kita bisa membatalkan puasa, tergantung maslahat yang terbaik mana. Wallahu a'lam. Jadi ada berapa kemungkinan nanti? 3. Nah, kita baca qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Rawahu Muslim. Qala al-ulama ma'na falyusalli falyad'u wa ma'na falyat'am falyakul. Kita terjemahkan dulu. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, apabila, du'iya, diundang, ahadukum, salah seorang dari kalian, fa, maka, lam itu lamul amr, maka hendaklah, yujib, memenuhi. Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaknya dipenuhi. Fa'in, maka jika, karena dia sha'iman, puasa. Apabila dia sedang berpuasa, fal yusalli, hendaknya dia mendoakan kebaikan. Bukan sholat, bukan juga membaca sholawat. Karena An-Nawawi rahimahullah sendiri memberikan keterangan alal ulama, di bawahnya kan gitu ya, para ulama menerangkan makna fal yusalli, makna dari fal yusalli adalah fal yad, doakanlah kebaikan, bukan apa, bukan sholat, juga bukan membaca sholawat, tapi doakan kebaikan. Jazakallahu khairan, matur nuwun, mugi-mugi, mudah-mudahan, semoga, kan itu ya. Doanya pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga monggo, pakai bahasa Arab ya silahkan, apalagi yang sudah belajar bahasa Arab. Jadi begitu tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kita kalau diundang makan sedang puasa, ternyata sementara kita ingin puasa sampai sempurna, sampai selesai, maka silahkan ditolak dengan halus, dengan sopan, sambil didoakan, sambil didoakan. Tapi juga harus pilih-pilih yang mengundang itu siapa. Kalau misalkan orang yang mengundang kita itu juga faham tentang hukum ini, monggo. Misalkan yang undang ya sama-sama teman pengajian yang sudah faham hukumnya, yang sudah mengerti apa namanya keutamaan berpuasa. Tapi kalau misalkan nyun sewu, keluarga kita yang jauh atau tetangga kita yang mungkin belum faham tentang hal ini, yang terbaik apa, berbuka atau tetap berpuasa? Berbuka saja, karena khawatirnya dia tidak paham, mungkin akan berpikir buruk, barangkali ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, kok diundang orang melu mangan ngopo yo, kan itu. Jangan-jangan apa namanya makanannya enggak enak, jangan-jangan dia menganggap makanan yang saya siapkan dan saya sajikan tidak halal. Yang paling parah, na'udzubillah, apabila kita salah langkah, salah memilih, orang akan berpikir buruk. Dan itu juga kadang-kadang terjadi. Gege, aku dikafir ke yo. Bahaya seperti ini. Jangan-jangan saya dikafirkan. Artinya kalau undangan makan yang sifatnya apa namanya, sifatnya umum, hadiri saja. Kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa in kana muftiran falyat'am. Wa dan in, jika kana dia muftiran. Muftiran itu apa artinya? Berbuka. Berbuka itu artinya apa? Tidak puasa. Dan jika dia sedang tidak puasa, fa, maka lam hendaknya yat'am, makan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. An, huruf jar, mabni alas sukun. Abi, majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya an. Tanda jarnya ya, karena asmaul khamsah. Yang namanya asmaul khamsah selamanya mudhaf. Maka abi mudhaf, hurairata mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih marfu, mansub, majrur, majrur. Mudhaf ilaih itu majrur, tanda jarnya fathah. Kenapa fathah? Ghairu munsharif. Radhiyallahu anhu. Qala, fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali ke Abu Hurairah. Siapa yang berkata? Abu Hurairah. Qala Rasulullah. Qala i'rabnya sama fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab, yang membedakan fa'ilnya. Untuk qala yang pertama, fa'ilnya dhamir mustatir. Untuk qala yang kedua, fa'ilnya adalah Rasulullah. Rasulu fa'il marfu', wa alamatu raf'ihi, tanda raf'anya dhammah, karena isim mufrad. Wa huwa mudhaf. Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Idza, isim ya, isim mabni 'ala sukun. Du'iya fu'ila, fi'il madhi majhul mabni 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Setiap fi'il majhul membutuhkan fa'il atau na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il. Mana na'ibul fa'ilnya? Ahadu. Siapa yang diundang? Ahadu. Du'iya itu kan artinya diundang. Kalau da'a, mengundang. Idza du'iya ahadukum, du'iya fi'il madhi majhul. Mana na'ibul fa'ilnya tadi? Ahadu. Karena ahadu na'ibul fa'il, maka i'rabnya marfu'. Tanda rafa'nya dhammah. Wa huwa mudhaf kum, mudhafun ilaih. Kum itu dhamir muttasil fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fal yujib fa, huruf mabni 'alal fathhi. Lam, huruf jazm. Di sini mabni 'ala sukun. Aslinya fali, li. Aslinya di kasrah. Tapi karena bertemu dengan fa, maka lamnya di sukun. Yujib, yujib fi'il mudhari. I'rabnya jazm. Ya, jazm majzum. Karena sebelumnya ada lam jazm tadi. Lam itu huruf jazm. Maka yujib fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Tidak ada yang merofakkan, tidak ada yang mana? Bukan. Mas Kabul langsung gini, Mas Kabul. Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena fi'il mudhari' sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'il yujib? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali ke Abu. Oh enggak, Abu Hurairah. Kembali ke ahadu. Apabila salah seorang dari kalian diundang, hendaknya dia penuhi undangan itu. Siapa yang harus memenuhi? Salah satu dari kalian tadi. maka fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ahadu. Fa'in, fa huruf mabni alal fathi, in huruf juga mabni ala sukun. Kana fi'il madhi mabni alal fathi, la mahalla lahu min al-i'rab. Kana fi'il memerlukan fa'il atau tidak? Tidak. Karena untuk kana dan saudara-saudaranya yang mereka butuhkan bukan fa'il tetapi isim dan khobar. Isim kana dan khobar kana. Kalau begitu kana, mana isim kana? Dhamirun mustatirun. Untuk isimnya dhamirun mustatirun, takdiruhu wa, kembali ke ahadu. Kalau dia, dia siapa? Ahadu tadi. Khobar kana so'iman. So'iman khobar kana, karena khobar kana i'rabnya na nasab mansub. Maka so'iman mansub sebagai khobar kana. Tanda nasabnya fathah, karena isim mufrad. Fa huruf mabni alal fathi, lam huruf juga. Huruf apa kalau lam tadi? Jazm, sama. Lamnya lam jazm. Maka yusalli fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada huruf jazm sebelumnya. Tanda jazmnya hadfu harfil illah. Tanda jazmnya menghilangkan huruf illah. Kira-kira huruf illahnya apa yang dibuang ini? Ya. Dari mana kita mengetahui yang dibuang ya? Ada kasrah yusalli. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il yusalli? Dhamirun mustatir. Takdirnya apa? Hu wa, kembali ke ahadu lagi. Wa in kana muftiran falyat'am, itu susunannya sama. Wa huruf ataf mabni 'alal fathi, in huruf ana huruf syarat kan itu ya. Mabni 'ala sukun, kana fi'il madhi mabni 'alal fathi, la mahalla lahu min al-i'rab. Mana fa'ilnya? Tidak memiliki fa'il. Yang dimiliki apa? Isim. Isim kana. Mana isim kana? Dhamirun mustatir. Takdirnya apa? Hu wa, kembali ke ahadukum. Mana khobar kana? Muftiran. Karena khobar kana itu mansub. Fungsi kana apa? Merofakan isim, menasobkan khobar. Fungsi inna? Menasobkan isim, merofakan khobar. Fungsi dhanna? Menasobkan mubtada, menasobkan khobar. Karena dhanna, iya, kan ada tiga yang masuk pada mubtada khobar itu. Karena marfu mansub, inna mansub marfu. Kalau dhanna mansub mansub. Fal yat'am, fa huruf lam huruf jazm, yat'am fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada lam huruf jazm, tanda jazmnya sukun, karena fi'il mudhari' saya akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Rawahu Muslim, yang meriwayatkannya Muslim. Muslimun, musliman, muslimin, muslimun. Kenapa muslimun? Fa'il meriwayatkannya Muslim. Maksudnya apa? Muslim yang telah meriwayatkannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cukup insyaallah. Bab yang selanjutnya itu menerangkan tentang kalau kita diundang makan di tempatnya marhaban misalkan. Diundang makan di tempat marhaban, pokoknya sing do ngaji tekepek tak undang semua di rumah kan itu. Kebetulan saya punya tamu dua orang dari Bandung kan itu. Saya tinggal ora enak, kalau saya ajak ora kepenak juga sama marhaban. Apa yang harus dilakukan? Mau dijawab sekarang atau besok pagi? Ya wes besok aja, karena pagi ini hujan wong. Kemudian kita gak baca surat juga, karena kan kemarin setorannya separuh, hari ini separuh, besok toh total seluruhnya. Oprahi. Wah. Separuh-separuh. Besok juga setelahnya wasyamsi wa duhaha, separuh-separuh. Pokoknya sabar aja, daripada kita paksakan langsung satu surat, ayo wis doa hafal, tapi ada satu dua yang belum hafal, kasihan. Begitu sedikit. Iya kan Pak Ali ya? Oh ya, nanti separuh. Lama-lama lah bisa. Wallahu alam bisawab. Untuk masalah kerja baginya